وشهد شاهد من أهلها. Jangan mengikuti berita-berita yang simpang siur. Jangan sibuk mengurusi berita-berita yang seperti ini. Ya. Apalagi kalau berita-berita yang sumbernya majhul, sumbernya tidak diketahui. Para ulama sudah memberikan wejangan, nasihat kepada kita untuk tidak mengambil ilmu, tidak mengambil informasi dari majahil. La yukhadul ilmu anil majahil. Jangan mengambil ilmu, jangan mengambil berita, jangan mengambil informasi minal majahil atau anil majahil dari orang-orang yang majhul, yang tidak diketahui. Mereka bukanlah orang-orang yang hendak memberikan nasihat. Kalau memang tujuannya ingin menyampaikan nasihat, mengapa tidak terang-terangan saja, jujur? Menampakkan hakikatnya. Tidak kemudian menggunakan nama-nama samaran, daerah-daerah samaran yang tidak diketahui. Yang seperti ini, jangan dipedulikan, abaikan. Kenapa? Sumbernya enggak jelas, majhul. Ya. Jaban, penakut. Laisa minan nasihin, tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang hendak memberi nasihat. Kalau memang benar apa yang disampaikannya itu, kenapa tidak terang-terangan saja? Kenapa harus lempar batu sembunyi? Tangan. Kenapa lempar tulisan sembunyi? Pulpen atau pensil? Ya subhanallah. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون